الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Telah kita sebutkan makna tiga ayat dari surah At-Tin, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya. At-Tini waz-Zaitun wa Turisinina wa hadzal baladil amin. Allah jalla wa ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun yang keduanya memiliki banyak manfaat untuk manusia. Demikian pula Allah jalla wa ala bersumpah dengan Bukit Tur yang pernah didatangi oleh Nabiullah Musa alaihissalam yang penuh berkah. Sinina telah kita jelaskan, yang dimaksud sinin adalah Al-Mubarak Al-Hasan, yaitu Bukit Tur yang penuh berkah yang baik. Dan Allah jalla wa ala bersumpah dengan Al-Baladul Amin, negeri yang penuh rasa aman. Yang dimaksud di sini adalah Makkah, yang merupakan tanah haram yang pertama, yang di sanalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam untuk membangun Al-Ka'bah. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah jalla wa ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, jadi lam yang masuk ke qad, ini biasa disebut lam waqi'ah fi jawabil qasam, dan yang terdapat sebagai jawaban dari sumpah. Karena pada sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka lam ini masuk menempati jawabul qasam, jawaban dari sumpah. Jadi sumpah itu menunjukkan penekanan, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, yakni Allah Subhanahu wa taala bersumpah berkali-kali menunjukkan penekanan demi penekanan. Ditambah lagi dengan lafaz laqad, sungguh-sungguh. Jadi sekian banyak penekanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, agar kemudian seorang manusia memperhatikan apa yang disebutkan oleh Allah jalla wa ala di dalam firman-Nya ini. Laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia. Al-insana, al-insan alif lam masuk ke dalam isim mufrad, memberi faedah keumuman. Kami telah menciptakan manusia, ini seluruh manusia. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Ini penciptaan manusia. Disebutkan dalam tafsir, laqad khalaqna al-insana fi ahsani suratin. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada manusia dalam hal penciptaan. Di mana Allah jalla wa ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik sekali. Bentuknya baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu mampu berdiri dengan begitu sempurna. Ya, tidak seperti yang lainnya. Tidak seperti hewan yang jalannya merunduk. Naam. Ya. Bentuk yang sangat baik sekali, yang sangat sempurna. Nah, peletakan-peletakannya demikian sempurna dan sesuai penempatannya. Kedua mata diletakkan pada tempatnya, hidung diletakkan pada tempatnya. Ya, bibir yang dengannya dia bisa berbicara. Pembicaraan yang sempurna. Rambut dengan keindahannya. Dan berbagai perhiasan-perhiasan yang lainnya, keindahan-keindahan yang lain yang tidak terdapat pada makhluk yang lain. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan penciptaan manusia dari ciptaan-ciptaan yang lainnya. Di samping itu Allah Jalla wa Ala memberikan kepada mereka akal yang tidak diberikan kepada hewan-hewan. Yang dengannya mereka bisa melakukan mana yang terbaik. Yang dengannya mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Yang dengannya mereka pun bisa memahami bimbingan-bimbingan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan mau ditipu oleh orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Rabbul Alamin. Orang-orang yang sangat jauh dari syariat Islam. Yang mengatakan nenek moyang manusia itu monyet. Jangan mau tertipu dengan mereka. Monyet-monyet dari dulu sampai sekarang tetap saja monyet. Iya kan? Ada enggak yang pelihara monyet tiba-tiba berubah jadi... Jadi apa misalnya? Jadi Michael Jackson. Nah, ada enggak? Tetap saja monyet-monyet. Nah, ya. Jangan mau dijadikan bahwa manusia itu asalnya dari monyet. Lalu dengan teori evolusi lama-kelamaan. Ya, ada yang menuju Afrika, ada yang menuju ke Amerika. Yang ke Afrika tetap saja jadi hitam, ke Amerika keputih-putihan, dan seterusnya. Nah, ini teori orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan mau tertipu dengan mereka. Sangat disayangkan tidak sedikit dari kaum muslimin memahami dengan pemahaman seperti ini. Hasil dari apa yang mereka dapatkan di sekolah-sekolah. Dalam pendidikan-pendidikan umum, ini yang selalu diajarkan, teori evolusi. Ya, dulunya nenek moyang manusia itu ya kerjaannya manjat pohon. Nah, tangan kakinya kurang lebih sama. Kemudian ada yang lebih senang di daratan, akhirnya lama-kelamaan tangannya tidak digunakan, lebih banyak menggunakan kaki dan seterusnya, akhirnya lebih panjang kaki dari tangannya. Akadib. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia ya dalam ciptaan yang terbaik, dalam bentuk yang terbaik. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kenikmatan ya ikhwan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ditambah dengan kenikmatan yang lainnya yang dengannya mereka dimuliakan dari hewan-hewan yang lain, yaitu akal. Oleh karena itu manusia yang bersamanya adalah dari kalangan jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka sebagai mukallafin yang tidak dibebankan kepada hewan. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka mereka ditinggalkan begitu saja? Nah, jadi ini keadaan manusia yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika kita tidak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, maka kita pun akan mendapatkan akibatnya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan mengembalikan manusia itu radadinahu ay radadinal insan asfala safilin, kepada keadaan yang paling rendah, kepada keadaan yang paling rendah. Dan dalam hal ini ada dua penafsiran yang masyhur, yang dimaksud asfalus safilin. Pendapat yang pertama yang mengatakan yang dimaksud thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang dimaksud di sini adalah kondisinya, bukan tempat tapi kondisi dia. Sebab manusia itu diciptakan lahir di muka bumi, kemudian lama-kelamaan berkembang dari lemah menjadi kuat. Dari kondisi tubuh bayi berkembang menjadi manusia yang sempurna, menjadi seorang remaja, menjadi seorang laki-laki dewasa. Kuat dalam bentuk yang terbaik. Thumma radadnahu, kemudian kami kembalikan dia kepada kondisi yang asfala safilin, yang paling rendah. Ila ardhalil umur, kepada umur yang paling rendah, yaitu pikun. Karena kondisi manusia itu semakin lama semakin lemah, melemah. Dimulai dari usia 20, ini sedang sempurna-sempurnanya dia. 20 sampai 30, sampai 35, sampai 40. Lewat 40, sudah mulai berkurang. Hah? Kena penyakit ini, kena penyakit itu. Nah, tadinya wajahnya masya Allah ganteng, lama-kelamaan sudah mulai nampak keriput di wajahnya. Terus seperti itu semakin bertambah umur, semakin nampak ketuaannya terus sampai kepada asfala safilin. Sampai kepada kondisinya pikun. Akal berkurang, kekuatan badan semakin melemah. Ya, maka ini yang dimaksud dengan asfala safilin. As-safilun dalam bahasa Arab, as-safilun, yang dimaksud adalah adh-dhu'afa, orang-orang yang lemah, anak-anak juga termasuk. Ya. Maka asy-syaikhul kabir, orang yang tua sekali, itu disebut asfalus safilin, yang paling rendah dari yang lainnya. Nah, ini pendapat yang disebutkan oleh sebagian para ulama tafsir. Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Fathul Qadir dan yang lainnya. Sebagian pendapat, dan itu diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Mujahid, bahwa yang dimaksud asfalus safilin yaitu an-nar, naru jahannam, neraka jahannam. Ya. Neraka jahannam itu ikhwan darakat, ya kan? Tingkatannya itu ke bawah. Jadi bertingkat-tingkat, ini di bawah, ini di bawah, bawah. Ada yang paling bawah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik dalam tempat yang paling dasar dalam api neraka. Beda dengan al-jannah. Al-jannah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ya, darajat. Allah Jalla wa'ala menjadikannya darajat. Nah, yaitu semakin naik semakin menunjukkan kemuliaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus fa innahu 'alal jannah wa awsathuha wa fawqahu arsyur rahman azza wa jalla." Apabila kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu yang paling tinggi. Jadi surga itu semakin naik semakin menunjukkan kemuliaan. Berbeda dengan neraka, semakin rendah semakin menghinakan. Jadi ba'dhuha asfalu min ba'dhin. Sebagiannya lebih rendah dari sebagian yang lain. Nah, asfalus safilin, ini adalah orang yang paling hina yang dilemparkan ke dalam api neraka. Dan ini yang zahir yang dikuatkan oleh penulis At-Tafsirul Muyassar. Beliau mengatakan thumma radadnahu ilan nar, kemudian kami kembalikan dia ke neraka. Jadi asfalus safilin dalam tafsir Muyassar ditafsirkan neraka. Illam yuti'illaha wa yattabi'ur rasul wa yattabi'ur rusul aw yattabi'ir rusul, apabila dia tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti para rasul. Nah, direndahkan menjadi hina. Dari sini menjelaskan kepada kita ikhwan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan postur tubuh, kegantengan, kecantikan yang kita miliki sebagai tolak ukur masuk surga dan nerakanya seorang. Allah ciptakan dia dalam bentuk yang terbaik. Tapi ketika dia kafir, ketika dia tidak beriman kepada Allah, ketika dia tidak beramal saleh, thumma radadnahu asfala safilin, tetap saja dia akan dihinakan, dilemparkan ke dalam api neraka. Jangan membanggakan kondisi tubuh yang kita miliki. Kadang-kadang ada sebagian mereka menganggap mumpung kita masih muda, sudah manfaatkan masa remaja kita untuk berfoya-foya, mencari kesenangan di sana dan di sini. Akhirnya enggak tahu jalan yang benar. Ditempuh segala macam cara untuk menikmati berbagai kenikmatan dunia, akhirnya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pemuda memanfaatkan masa mudanya dengan membanggakan kegantengannya, ketampanannya. Ya, ini mumpung masih muda, jadi binatang film, jadi peragawan, jadi ini dan itu. Terus, mumpung masih muda. Yang perempuannya juga begitu, mumpung masih muda. Ya, nah, karena kalau sudah tua nggak bisa terpakai lagi, sudah tua, sudah keriput, mumpung masih muda. La haula wala quwata illa billah. Ini syaitan yang selalu membisikkan manusia untuk menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Malu kepada Allah Jalla wa Ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi, istahiu min Allah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Faman istahya min Allah haqqal haya falyahfadzir ra'sa wa ma wa'a walyahfadzil batna wa ma hawa walyadhkuril mauta wal bila. Faman arada al akhirata taraka zinatal hayatid dunya wa man fa'ala dhalika faqad istahya min Allah haqqal haya. Barang siapa yang malu dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah, dia akan pelihara matanya, kepalanya dan apa yang ada di sekitarnya. Tidak melihat kecuali apa yang dibolehkan oleh Allah, tidak mendengar sesuatu kecuali yang dihalalkan oleh Allah, tidak berbicara kecuali yang diridhai Allah Jalla wa'ala. Dan dia pelihara perutnya dan apa yang ada di sekitarnya. Dia tidak memakan, masukkan ke dalam perutnya kecuali yang halal. Dia tidak mengalahkan kemaluannya kecuali kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengingat kematian dan berbagai cobaan yang akan dirasakan oleh orang yang mati itu. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirah, dia akan meninggalkan berbagai macam perhiasan dunia. Dan siapa yang melakukan itu, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala mengecualikan, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. لَكِنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةِ, akan tetapi orang-orang beriman dan beramal amalan-amalan yang salih, lahum ajrun azimun ghairu maqtu'in wala manqus, mereka akan mendapatkan pahala yang besar Ghairu mamnun maksudnya ghairu maqtu, ghairu manqus. Tidak akan terputus pahala yang besar itu. Tidak akan terkurangi pahala dari iman dan amal soleh tersebut. Maka ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keumuman manusia yang mereka dikembalikan kepada kondisi asfalus safilin, kondisi yang paling rendah, yaitu dilemparkannya mereka ke dalam neraka jahannam. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita sampai kepada ayat yang ke-6. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu, hafizakumullah.